deras jantungku, iringi langkahku, membuat aku terpaku di depan rumahmu. Mengapa selalu aku ragu, jadi ragu? Ku genggam erat setangkai bunga untukmu, yang akan aku berikan saat ku nyatakan betapa aku cinta, betapa aku sayang padamu. Oh Tuhanku, dia telah menerima cintaku. Terima kasih, oh Tuhanku.